perjuangan berbekal semangat keadilan. Akan terwujudnya kesejahteraan, mari kita tumbangkan kezaliman. Bersama-sama kita saling bergandengan tangan, mari tunaikan panggilan ilahi. Melepaskan negeri ini dari tangan-tangan tirani. Ayo mari tegakkan bangunan kebenaran, semai keadilan di bumi pertiwi. Dengan satu tekad yang kuat tertancap, Allah tujuan kita. Tumbangkan kezaliman. Bersama-sama kita saling bergandengan tangan, mari tunaikan panggilan ilahi. Melepaskan negeri ini dari tangan-tangan tirani. Ayo mari tegakkan bangunan kebenaran, semai keadilan di bumi pertiwi. Dengan satu tekad yang kuat tertancap, Allah tujuan kita. Ayo mari tegakkan bangunan kebenaran, semai keadilan di bumi pertiwi. Dengan satu tekad yang kuat tertancap, Allah tujuan kita. Dengan satu tekad yang kuat tertancap, Allah.